الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني والأخوات في الله حفظكم الله جميعا الحمد لله كتاب kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu yang terpenting dari seluruh ilmu yang ada, yaitu ilmu tauhid, mempelajari tauhid dan mengenal perkara-perkara yang merusak tauhid atau mengurangi tauhid. Dan kitab yang membahas tentang ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang berjudul Kitabut Tauhid. Ini salah satu kitab dari sekian banyak kitab yang ada. Ini salah satu kitab yang banyak disyarah oleh para ulama. Bahkan ada kitab syarah, disyarah lagi. Sudah syarah kitab tauhid, kemudian kitab ini disyarah lagi, subhanallah. Ya, jadi sudah ada kitab yang menjelaskan kitab tauhid, apa isinya, apa maksudnya, dan cukup tebal syarah kitab tauhid itu. Ya, kitab yang berjudul Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Nah, kitab ini, kitab Fathul Majid yang sudah berbentuk syarah, itu disyarah lagi. Disyarah lagi oleh Menteri Agama Saudi Arabia, Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syeikh. Ya, menjadi 3 jilid. Tadinya 1 saja, tebal. Setelah disyarah, lahir kitab 3 jilid. Tebal juga, 1 jilidnya tebal, subhanallah. Dan Syekh Saleh Al-Syeikh sendiri punya 2 syarah terhadap kitab tauhid. Bayangkan, 2 kitab syarahnya. Yang pertama ini kitab At-Tamhid, namanya ini kitab At-Tamhid. Kemudian yang kedua itu tadi syarah Fathul Majid. Ya, ini apa tandanya ini, ikhwan sekalian? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kitab tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah kitabun azim. Dia adalah kitab yang sangat agung dan sangat luar biasa manfaatnya, sampai para ulama memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kitab ini, masya Allah. Nah, dan kitab inilah yang paling ditakuti oleh musyrikun. Kitab ini yang paling ditakuti oleh kuburiyun, sufiyun, dan orang-orang yang taib terlumuri dengan kotoran kesyirikan. Kitab ini sangat ditakuti oleh mereka. Nah, ya, oleh karena itu, kalau ada jamaah haji ke Saudi, ya, kemudian dihadiahi kitab Tauhid gratis dan sudah berbentuk terjemahan, biasanya diperingati orang, jangan baca itu. Itu kitab Wahabi. Padahal apa yang ada di dalam kitab Tauhid itu cuma ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan tabi'ut tabi'in, tidak ada dari otak Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada. Tidak ada pemikiran beliau dari ayat, hadis, ucapan sahabat. Sebagaimana yang antum saksikan sendiri di sela-sela kita membahas kitab Tauhid. Pernahkah antum mendapatkan Syekh mengatakan kultu, aku berkata? Tidak ada. Yang ada adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Abbas, qala Qatadah. Tidak ada, tidak pernah beliau mengatakan kultu, aku berkata. Tidak ada. Ya, coba antum baca. Oleh karena itu ikhwas kalian, ketika ada orang yang anti dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anti. Kenapa anti? Sebab menerima berita-berita dusta. Difitnah, oh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu suka mengkafirkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kuburiyun, anti kubur, tidak mau ziarah kubur. Fitnah. Sehingga membuat orang benci kepada beliau. Nah, ketika pembenci Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini disodorkan kepada dia kitabnya Syekh, disodorkan kitab ini, tetapi penulisnya dihilangkan, pengarangnya dihapus, hanya berbentuk kitab. Coba anda baca kitab ini, bagaimana menurut anda kitab ini? Tapi penulisnya sudah dihilangkan, sebab kalau ada penulisnya baru dia baca, tidak akan dia membuka, sebab dia tahu, oh, ini Syekh anu ini sudah pasti anu di dalamnya. Maka dihilangkan namanya, disodorkan kepada dia, suruh baca, silakan baca. Setelah dia baca, kagumlah dia, kata dia, tidak ada di dalamnya kecuali qala Allah, qala Rasul, tidak ada, ini kitab bagus. Setelah itu diberitahu, tahukah anda siapa penulisnya? Tidak tahu. Siapa penulisnya? Orang yang anda benci. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada jalan, jalan yang benar. Ya, memang seperti itu ikhwas kalian. Ya, setiap ada orang yang bangkit untuk, ya, mendakwahi manusia kepada tauhid, maka pasti banyak musuhnya. Itulah sunnatullah, ya, itu sunnatullah yang Allah berlakukan di tengah-tengah manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kata Allah, ja'alna likulli nabiyyin, kami jadikan setiap nabi kami jadikan untuk mereka apa? Musuh. Setiap nabi ada musuhnya. Padahal nabi itu membawa al-haq, membawa kebenaran, tapi dimusuhi. Dan Allah sebutkan setiap nabi dimusuhi. Siapa yang memusuhinya? Syayatin, syaitan-syaitan. Syaitan dari mana? Minal jin, dari jin, wal ins, dan syaitan manusia. Itu yang memusuhi nabi. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Manusia-manusia yang mujrim, yang jahat. Ya. Kalau mereka tidak mampu untuk membantah dengan dalil, dan mereka tidak akan bisa membantah dengan dalil, bagaimana dia akan bantah ayat? Bagaimana dia mampu membantah hadis? Kalau dia membantah ayat, membantah hadis, celaka dia. Nah, ketika mereka tidak mampu membantah dengan ilmiah, dengan ayat dan hadis, maka biasanya mereka akan apa? Membuat kedustaan. Oh, anu itu. Padahal tidak ada. Oh, suka anu itu dia itu. Padahal itu dusta, itu fitnah. Yang dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu memfitnah, tidak berhasil fitnahnya, pakai apa? Pakai kekerasan. Culik. Habisi. Pukul. Maka Allah ingatkan, kalau sudah seperti itu mereka, apa kata Allah? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi hidayah dan penolongmu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala pemberi hidayah, pemberi petunjuk, dan sebagai penolong bagimu wahai para nabi. Ya, nabi sudah tidak ada sekarang. Maka ada pengganti-pengganti nabi. Siapa mereka? Al-ulama, para ulama. Yang betul-betul ulama, mereka adalah pengganti para nabi. Al-ulama, kata nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Mereka lah yang melanjutkan dakwah tauhid, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi saja dimusuhi karena berdakwah kepada tauhid, apalagi hanya penerus nabi. Kalau nabi saja yang sudah jelas-jelas benar, dilengkapi dengan mukjizat, dilengkapi dengan mukjizat, kurang apa nabi dalam menyampaikan retorika? Tidak ada lebih baik retorikanya daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih fasih kalimatnya daripada nabi. Tapi tetap nabi dimusuhi. Kalau nabi saja dimusuhi karena berdakwah kepada tauhid, apalagi hanya penerus-penerus nabi yang penuh dengan kekurangan. Ya, yang tidak ada mukjizatnya. Ya. Maka ikhwan fiddin, barakallahu fikum, berdakwah kepada tauhid itu banyak rintangan, banyak risikonya, ya. Maka bersabar. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya, baik. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab ini, itu berapa kali mau dicelakakan, tapi Allah selamatkan beliau. Ya, berapa kali diusir, berapa kali dicelakakan, mau dicelakakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Baik, kita lihat sekarang, lanjutkan. Jadi, kitab ini, perhatikan ikhwan sekalian, setiap kita masuk pada bab berikutnya, antum akan melihat di bab itu hanya disebutkan ayat, hanya disebutkan hadis, hanya disebutkan ucapan-ucapan sahabat atau tabi'in. Tidak ada dari beliau, tidak ada. Masya Allah. Baik. Dan inilah yang pantas dikatakan kitab ilmu. Sebab ilmu itu, kata Imam Syafi'i, qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, adalah qala Allah, firman Allah, qala rasul, sabda nabi, wa qala sahabah, fatwa-fatwa, petuah-petuah para sahabat. Itulah ilmu. Adapun kalau sekedar retorika atau sekedar pendapat, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Baik. Ikhwan fillah azzakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid. Nah, kita telah selesai pada bab ma jaa fit tatayyur, bab tentang dalil yang menjelaskan tentang at-tatayur. Sudah selesai bab ini. Maka malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab at-tasi' wal isrun, bab yang ke-29. Tapi sebelum kita baca bab ini, ikhwan yang menghafal matannya, falitafaddal. Baik, dengarkan ikhwah ya. Dengarkan, coba antum dengarkan matan yang dibaca. Coba ulang. Ulang dari bab. Ya. Baik. Nah, coba lihat langsung wa qaulullah. Sebutkan bab langsung ayat. Iya, terus. Ayo. Ayo. Qalat. أن يطيع الله طيب حسنت بارك الله فيك طيب أفوان disampaikan kepada ikhwan agar merapat ke depan supaya yang lainnya bisa apa namanya bisa mengambil tempat. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kata Allah, tafassahu. Jika dikatakan kepada kalian, kata Allah, di sebuah majelis, tafassahu, luaskan, lapangkan, maka luaskanlah. Baik, yang di belakang bisa sholat ya. Baik. Barakallahu fiik. Mana Abu Aisyah dengan Ubaidullah? Qira ya Ubaidullah. Abu Aisyah mana? Ada. Mana? Baik, Qira. Dua bagi dua. Bab sama babnya kan? Baik. Abu Ubaidullah dulu mulai. Qira. Hah? Dari bab baik, baca. Surah Irfa, baca, angkat suaranya. Ada suara dari situ kan? Kasih. Supaya lain dengar juga. Ya. Ayo. Masyaallah. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Abu Aisyah. Suaranya angkat. Mic-nya bisa ke sana kah? Enggak bisa, enggak sampai. Lain kali yang mau membaca di sini ya, tengah-tengah, supaya yang lain bisa dengar, mudah-mudahan termotivasi juga untuk menghafal. Ayo, kera. فنهاه على محدثكم حديثا على محدثكم حديثا على محدثكم حديثا سمعته صلوا علي يا حسنت بارك الله فيك. طيب قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد التميمي النجدي باب ما جاء في التنجيم باب tentang at-tanjim, bab tentang dalil-dalil atau keterangan yang datang menjelaskan tentang at-tanjim. Jadi bab kita pada malam ini berkaitan dengan at-tanjim. Baik. Apa itu at-tanjim? At-tanjim itu masdar atau kata yang berasal dari najjama yunajjimu. Jadi asal katanya najjama yunajjimu tanjimun. Jadi masdar dia ya. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar dalam ilmu sharaf. Ya, jadi at-tanjim asalnya dari najjama yunajjimu tanjim. Apa itu at-tanjim? Yaitu ilmun nujum, ilmu tentang perbintangan. Jadi at-tanjim itu adalah ilmu tentang perbintangan, ilmu perbintangan. Jadi bab kita berkaitan dengan masalah perbintangan. Nah, bagaimana hukumnya ilmu perbintangan dalam Islam? Ikhwanatiddin azzakumullah, di sini beliau tidak memberikan hukum ya, tidak mengatakan syirik atau haram, tapi hanya menyebutkan bab tentang perbintangan. Beliau tidak memutuskan syirik, haram, enggak. Beda dengan bab sebelumnya ya. Kalau itu jelas syirik langsung disebutkan babun minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Istighasah bi ghairillah termasuk kesyirikan, misalnya ad-dabhu li ghairillah. Itu kalau sudah jelas itu syirik langsung disebutkan, langsung beliau tentukan hukumnya termasuk syirik. Nah di sini beliau tidak sebutkan apa hukumnya. Kenapa? Sebab ada ilmu perbintangan yang disepakati haram dan syirik, ada ilmu perbintangan yang diperselisihkan, ya, apakah dia haram atau tidak, tapi tidak syirik, cuma apakah haram atau tidak, itu diperselisihkan, ya. Tapi oleh karena itu beliau tidak langsung mengatakan haram, tapi beliau paparkan saja pendapat ulama. Lihat, maka sungguh sangat keji kalau orang mengatakan syekh itu sedikit-sedikit syirik. Coba lihat ikhwah sekalian, ulama, ketika ulama merinci, maka beliau tidak berani langsung memutuskan. Paham ya? Baik. Ikhwan fiddin, azzakumullah. Jadi bab tentang ilmu perbintangan. Iya. Apa hukumnya? Tentunya hukumnya ada yang haram, ada yang tidak. Iya. Baik. Nanti kita lihat yang mana yang haram, yang mana yang tidak. Baik. Ikhwan fillah azzakumullah. Setelah beliau menyebutkan bab, babu maja fit tanjim, langsung qala al-Bukhari. Perhatikan, qala al-Bukhari. Bukan mengatakan kultu, aku berkata, enggak. Langsung qala al-Bukhari. Beliau langsung sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang ilmu perbintangan. Iya. Nah, setelah kita melihat dan membaca dalil yang disebutkan, di situ akan mudah bagi kita untuk memutuskan hukumnya dengan dalil. Baik. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Berkata al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Al-Imam al-Bukhari punya kitab namanya Sahih al-Bukhari. Ya. Sahih al-Bukhari. Ya, ada kitab lain dari kitab beliau. Ada kitab Al-Adabul Mufrad. Itu juga karya Al-Imam al-Bukhari. Juga mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Ya, banyak kitab Al-Imam al-Bukhari. Nah, di antara kitab Al-Imam al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi adalah Sahih al-Bukhari. Ini. Kitab lain yang mengumpulkan hadis Nabi adalah Al-Adabul Mufrad. Ya. Yang hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu 99% semuanya sahih. Kalau hadis itu disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka 99% itu sahih hadisnya, tidak perlu lagi dikritik, semuanya sahih. Ya, kalau ada yang lemah itu hanya 1-2, bisa dihitung jari. Kok ada yang lemah? Ya begitulah manusia. Sebab tidak ada kitab yang selamat dari kesalahan kecuali kitabullah, kitabnya Allah. Hanya itu yang selamat. Adapun kitab manusia, bagaimanapun usaha manusia agar tidak terjadi kesalahan, pasti ada kesalahannya. Pasti ada. Bayangkan, Imam al-Bukhari, ikhwah sekalian, itu dikenal sebagai ulama yang sangat ketat di dalam menyeleksi hadis Nabi. Syaratnya sangat ketat. Tidak ada yang mengalahkan ketatnya Imam al-Bukhari. Namun ternyata ada 1-2 hadis yang dihukumi lemah. Ada, tapi hanya 1-2, tidak banyak. Ada sebagian yang dikatakan tidak sahih. Ya, tapi ini hanya 1-2. Ya, baik. Dan itulah menunjukkan manusia, manusia biasa beliau. Nah, maka sungguh sangat gulu, sungguh sangat ekstrim dari sebagian orang yang belajar sunnah. Ya, belajar sunnah juga, tapi ekstrim. Ya, yang mengatakan bahwa ada, kalau Syekh Fulan kitabnya tidak ada satupun salah. Itu ekstrim. Ketika dia mengatakan, kalau Syekh Fulan kitabnya tidak ada satupun salah. Paham ini? Iya. Ini keterlaluan. Paham ini? Sebab tidak ada yang selamat dari kesalahan kecuali kitab, kitab Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada. Mesti ada. Cuma ada yang belum mendapatkannya, ada yang sudah dapat. Nah, ikhwana fillah na'zakumullah. Nah, ketika hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari, itu sahih 99%. Paham ini? Baik. Nah, ikhwan fillah, beliau di sini belum berkata, perhatikan, qala al-Bukhari fi sahihihi. Berkata al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ini salah satu metode yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Ya. Ketika kita menyampaikan hadis Bukhari, kalau dia berasal dari Sahih Bukhari, dia diambil dari Sahih Bukhari, maka biasanya ulama mengatakan qala al-Bukhari atau rawahul Bukhari. Ya. Kalau ulama mengatakan rawahul Bukhari, itu yang dimaksud adalah yang ada dalam Sahih Bukhari. Maka kalau Anda ingin meriwayatkan hadis dan itu riwayat Bukhari juga, tapi bukan dari Sahih Bukhari, paham? Tapi Anda mengambil dari Adabul Mufrad, bukan dari Sahih Bukhari hadis itu, tapi dari kitab Al-Adabul Mufrad, maka tidak boleh Anda mengatakan rawahul Bukhari sampai di situ. Sebab kalau Anda mengatakan rawahul Bukhari, maka yang difahami adalah dalam dari Sahih Bukhari. Tidak boleh, tapi Anda harus mengatakan rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Sebutkan fil adabil mufrad. Itu metode ulama. Paham ini? Kenapa? Kenapa dibedakan? Sebab dalam adabul mufrad tidak semua sahih. Ada beberapa yang lemah dan bukan satu dua, banyak yang lemah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa? Sebab memang Al-Imamul Bukhari ketika menulis kitab Al-Adabul Mufrad tidak mempersyaratkan dengan syarat yang ketat. Tidak terlalu ketat syaratnya di situ. Berbeda ketika beliau menulis Sahih Bukhari, beliau memberikan persyaratan yang ketat yang tidak ada pada Sahih Muslim. Paham? Di antara syaratnya yang ketat itu, kalau Sahih Muslim itu tidak mempersyaratkan perawi itu tidak perlu dipastikan ketemu. Sekedar mungkin ketemu itu sudah oke menurut Imam Muslim, sudah sahih. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, harus dipastikan bertemu. Tidak boleh hanya satu zaman. Harus pasti pernah bertemu walaupun sekali. Nah, itu Imam Bukhari syaratnya ya. Kapan tidak diketahui ketemu, maka sanad itu terputus, hadisnya lemah. Itu Imam Bukhari, paham ya? Ya, jadi ikhwas kalian, kalau antum meriwayatkan hadis dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan antum mengambil itu dari kitab Al-Adabul Mufrad, antum berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tambahkan itu. Ya. Kalau antum berkata rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kemudian antum diam, berarti orang akan memahami berarti itu sahih Bukhari dan pasti sahih. Paham? Baik, itu ilmu yang kebetulan di sini sebutkan ya, qala al-Bukhari fi sahihihi. Yang menunjukkan bahwa ada riwayat Bukhari yang tidak terdapat dalam sahih Bukhari pada kitab lain. Qala Qatadah. Al-Imam al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, qala Qatadah. berkata Qatadah. Berkata Qatadah. Jadi Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah athar, sebuah fatwa atau perkataan ulama. Siapa ulama yang beliau sebutkan dalam kitabnya? Qatadah namanya. Siapa itu Qatadah? Hah? Siapa itu Qatadah? Sudah lewat. Baru lewat Qatadah. Di pembahasan apa Qatadah lewat? Di pembahasan Nushra Ahsanta. Al-Hafidh, betul-betul Hafidh dia. Namanya Hafidh, berarti hafal betul dia. Lewat di pembahasan bab Al-Nushrah, menghilangkan sihir dengan sihir. Di situ disebutkan ucapan Qatadah. Paham ya? Baik. Siapa Qatadah? Sinat Hafidh. Siapa kunyahnya dan siapa nama aslinya, lengkapnya? Dan apa yang antum tahu tentang Qatadah? Ha? Dia tidak pernah berfatwa dengan asalnya semenjak 40 tahun yang lalu. Baik. Masyaallah. Murid Ibnu Abbas. Ayo. Jadi, ikhwas kalian, Qatadah, ya sekarang sebelum kita baca fatwanya, penjelasan Qatadah tentang perbintangan, kita ingin mengenal siapa itu Qatadah. Supaya kita yakin dengan fatwanya. Sebab ini yang berfatwa, ini yang menjelaskan tentang ilmu perbintangan, bukan orang biasa ya, tapi orang yang luar biasa. Qatadah. Qatadah. Ya. Beliau adalah tabi'in. Berarti beliau ulama dulu atau ulama sekarang? Ulama dulu. Tabi'in. Apa itu tabi'in? Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Berarti berjumpa dengan sahabat dan belajar di hadapan para sahabat. Nah, Qatadah ini termasuk tabi'in. Murid siapa tadi Hafidh? Murid Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu penafsir Al-Quran yang luar biasa. Nah, karena Ibnu Abbas adalah penafsir Al-Quran nomor satu dari kalangan sahabat, nah, jadilah Qatadah juga penafsir Al-Quran nomor satu dari kalangan tabi'in. Ini kalau mau mengambil ilmu tafsir dari kalangan tabi'in, ambil dari Qatadah. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, Al-Imam Adz-Dzahabi pakar hadis, ulama besar di zaman dulu, berkata Qatadah adalah qudwatul mufassirin wa qudwatul muhaddithin. Qatadah adalah qudwah. Apa qudwah? Panutan, pimpinan para ahlu tafsir, pimpinannya, panutannya semua ahlu tafsir pada zamannya Qatadah itu merujuk kepada Qatadah. Dan bukan hanya ahli dalam tafsir, tapi juga seluruh ahlul hadis pada zamannya itu menjadikan Qatadah sebagai panutan dalam ilmu hadis. Ini bukan ulama biasa. Qatadah bin Di'amah, namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kunyahnya adalah Abul Khattab. Abul Khattab kunyahnya. Jelas? Baik. Kata Sa'id Ibn al-Musayyib, berkata Sa'id Ibn al-Musayyib, siapa Sa'id Ibn al-Musayyib? Sudah lewat juga di masalah Nusyrah, menantu Abu Hurairah ini ya. Sa'id Ibn al-Musayyib menantu Abu Hurairah, ulama, tujuh ulama Madinah. Sa'id berkata, ma kuntu adunnu anna Allah khalaqa mithlaka. Kata Sa'id, aku tidak pernah menyangka, aku tidak pernah menyangka sedikit pun bahwa Allah menciptakan orang yang semisal denganmu. Paham maksudnya? Artinya menurut Sa'id bin Musayyib bahwa tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan yang sama denganmu. Tidak ada yang bisa menyamaimu. Luar biasa. Itu kata Sa'id Ibn al-Musayyib. Kata Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad ya? Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah, beliau berkata, qallama tajidu man yataqaddamuhu, sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan Qatadah. Sangat sedikit, bisa dihitung jari orang-orang yang mengalahkan ilmunya Qatadah bin Di'amah As-Sadus. Ya, dan di antara kelebihan Qatadah menunjukkan, ya, beliau berilmu dan beliau adalah orang yang sangat takut berbicara dengan akalnya. Itu Qatadah. Seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apa tadi kata Al-Hafidh Ibnu Hafidh? Baik. Kata Qatadah. Belum pernah ditanya ya. Qatadah pernah ditanya, ya, tentang suatu masalah. Kemudian beliau tidak tahu. Oleh itu bilang, pendapatmu saja. Apa kata Qatadah? Aku tidak pernah berfatwa, berbicara agama dengan pendapatku selama berapa lama? 40 tahun. Selama 40 tahun itu saya berfatwa, mengajak, tidak pernah saya berbicara tentang agama dengan logikaku, dengan akalku. Inilah Qatadah, ilmu dengan ilmu, dengan qala Allah, qala Rasul. Nah, ini sudah paham siapa Qatadah ya? Jadi Qatadah itu bukan orang biasa ya. Nah, sekarang kita dengarkan apa ilmunya, apa fatwanya, apa pendapatnya. Dan kita sudah dengarkan tadi, ikhwas kalian, Al-Imam Adz-Dzahabi, apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi? Qatadah adalah qudwatul mufassirin. Dia adalah pemimpin para ahli tafsir. Ahli Al-Quran ini, bukan ahli membaca, bukan hanya ahli membaca, ahli qira'ah, ahli tajwid, enggak. Tapi ahli dalam menafsirkan dan menjelaskan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang beliau berkata, qala Qatadah, beliau berkata, menjelaskan tentang hikmah diciptakannya bintang oleh Allah. Apa tujuan Allah menciptakan bintang? Iya. Kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini tujuannya ada tiga saja. Tiga saja tujuan Allah ciptakan bintang. Tidak ada yang lain. Ini fatwa beliau ya. Fatwa beliau. Pendapat beliau. Ya. Yang pertama, zinatan lissama. Allah menciptakan bintang-bintang di langit sebagai zina, sebagai hiasan langit. Perhiasan, sebagai hiasan agar langit itu indah. Kalau tidak ada bintangnya, tidak indah itu langit. Ya kan? Masya Allah. Makanya ada orang biasa keluar untuk menikmati indahnya bintang. Apalagi di musim kemarau yang cerah. Wah, biasanya Masya Allah di atas itu. Luar biasa. Kalau kita berada di tengah laut, luar biasa. Lihat ke atas. Tidak ada rembulan, kelihatan bintang-bintang itu terang dengan berbagai macam modelnya. Ya, maka Allah ciptakan apa? Ciptakan bintang untuk apa tujuannya? Tujuannya sebagai zina, sebagai hiasan langit. Satu. Yang kedua, warjuman lisyayatin. Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai pelempar syaitan. Sebagai rujun, sebagai pelempar syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Maka Allah jaga langit itu dengan menciptakan bintang-bintang untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Yang kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Allah menciptakan bintang itu sebagai tanda-tanda, untuk dijadikan tanda mengetahui arah mana barat, mana timur. Ya, Itu tujuannya. Dengan bintang itu orang akan tahu mana arah, di mana arah barat, di mana arah timur. Itu tujuannya. Allah ciptakan bintang. Dengan bintang itu orang akan menjadikan dia sebagai dalil, sebagai petunjuk arah. Jelas? Tiga. Kata beliau, faman ta'awwala ghaira dzalika, siapa yang meyakini selain daripada tiga ini, akhta'a, salah dia. Langsung disalahkan. Salah dia. Dalam riwayat yang lain, siapa yang meyakini selain daripada tiga tadi, qala bi ra'yihi, maka dia telah berpendapat dengan akalnya. Sebab beliau menyebutkan tiga ini bukan dengan akal, beliau mengambil dari dalil. Nanti kita sebutkan dalilnya, dari ayat semuanya. Itulah hebatnya Qatadah, langsung menyimpulkan dari ayat. Dibaca dari juz pertama sampai terakhir, dibaca semua ayat-ayat tentang bintang, ternyata bintang itu diciptakan Allah tidak keluar dari ini, tiga ini. Maka siapa yang menafsirkan atau berpendapat selain daripada tiga ini, berarti dia berkata dengan pikirannya, bukan dari ayat, sebab tidak ada ayat selain ini tiga. Jelas? Wa adha'a nasibahu. Yang kedua, hukum yang dijatuhkan oleh Qatadah bagi orang yang meyakini selain tiga tadi. Yang pertama, salah dia. Dia telah berkata dengan akalnya. Yang kedua, wa adha'a nasibahu. Dia telah menghilangkan bagian dari agamanya. Dia telah menghilangkan, membuang bagian dari agamanya. Kalimat seperti ini, ikhwas kalian, itu kalimat yang digunakan untuk orang yang dikafirkan. Sudah bukan Islam, sudah hilang agamanya itu orang. Kalau sudah hilang agamanya berarti bukan Islam. Wa adha'a nasibahu. Siapa yang meyakini selain daripada tiga ini, apa? Dia telah menghilangkan bagian agamanya. Sudah korban agamanya, hancur agamanya. Ingat ikhwaskal, kalimat seperti ini itu digunakan untuk orang yang sudah keluar dari Islam. Berarti menurut Qatadah memvonis orang yang meyakini selain daripada tiga ini, dia telah keluar dari Islam. Syirik dia, kafir dia. Watakallafa ma la ilma lahu bihi. Yang ketiga, orang itu telah memberat-beratkan dirinya. Takallafa, membuat capek dirinya, memberat-beratkan dirinya. Kenapa? Ayat sudah ada, kenapa mau capek-capek? Ya? Kenapa mau cari, berpikir lagi, apa lagi ya? Padahal ayat sudah menjelaskan. Maka kalau ada lagi yang meyakini yang lain, berarti dia sudah berpikir, oh ada apa ya? Berarti itu namanya apa? Membuat capek dirinya saja, membuang-buang waktunya. Ya, dia telah membuat capek dirinya pada perkara-perkara yang dia tidak ada ilmu di situ. Telah memberat-beratkan dirinya pada perkara-perkara mala ilma lahu bihi, yang tidak ada ilmu padanya dalam permasalahan itu. Tidak ada ilmu di situ dia. Jelas? Ikhwan fi din azzakumullah. Ini keterangan dari al-Imam Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi menjelaskan kepada kita hikmah tujuan Allah menciptakan bintang di langit. Cuma tiga saja. Maka kalau ada keyakinan, ya, selain daripada tiga ini, apa kata Qatadah? Salah dia. Dia korbankan agamanya. dan dia telah apa? Memberat-beratkan dirinya dalam perkara yang tidak ada ilmunya di situ. Sudah. Siapa yang bilang seperti itu? Qatadah, bukan syekh ya. Syekh hanya menyampaikan ucapan Qatadah. Jangan lagi dikatakan syekh mengkafirkan orang. Siapa yang mengkafirkan ini? Syekh atau Qatadah? Qatadah. Jelas? Baik. Tapi dilihat yang mana dulu yang dikafirkan, yang meyakini keyakinan yang mana dulu? Paham ya? Baik. Ikhwana fi din azakumullah. Nah, jadi Syekh Qatadah di sini menyebutkan tiga tujuan Allah menciptakan bintang. Nah, apa yang beliau sebutkan ini bukan dari pendapatnya semata ya, bukan. Makanya beliau berkata, siapa yang meyakini selain daripada tiga ini, berarti dia telah berkata dengan pendapatnya. Sebab yang saya sebutkan ini itu bukan dari pendapat saya, dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an dari juz pertama sampai juz 30 yang membahas tentang perbintangan itu tidak keluar dari tiga ini. Hanya ini saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan Allah menciptakan bintang. Tidak ada yang lain. Berarti kalau ada yang meyakini selain daripada tiga ini, berarti dia telah keluar dari Al-Quran. Itu pemikiran bukan pemikiran Al-Quran. Jelas? Tayyib. Fa'illam yastajibu laka fa'alam innama. Katakanlah kalau dia tidak mengikuti, memenuhi seruan wahai Muhammad, ketahuilah berarti dia telah mengikuti hawa nafsu. Baik. Nah sekarang yang pertama kita lihat dalilnya. Apa dalilnya? Bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk perhiasan langit, hiasannya langit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh kata Allah, kami telah menghiasi, memperindah langit dunia dengan masabih, dengan bintang-bintang. Kami telah menghiasi, memperindah langit dunia dengan bintang-bintang. Dalam surah As-Saffat ayat 6 Allah berfirman, inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinati nil kawakib. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menghiasi, memperindah as-samaa'a ad-dunya, langit dunia. Dengan apa Allah perindahnya? Dengan perhiasan berupa al-kawakib, bintang-bintang. Jelas? Baik. Ini dalil tentang perhiasan langit. Yang kedua, apa hikmah yang kedua? Sebagai pelempar syaitan. Mana dalilnya? Allah ciptakan bintang sebagai pelempar syaitan, disebutkan juga dalam surah Al-Mulk lanjutan ayat tadi. Allah berfirman, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami ciptakan bintang-bintang itu sebagai rujum, sebagai perajam, sebagai pelempar. Melempar apa? Syayatin, pelempar syaitan-syaitan. Jelas? Baik. Kemudian yang ketiga. Ya, apa yang ketiga tadi? Sebagai petunjuk arah, agar kita tahu mana barat, mana timur. Agar kita tahu waktu-waktu sholat. Dari situlah kemudian ditetapkan waktu-waktu sholat. Dari ilmu-ilmu seperti ini. Mengetahui dari bintang. Oh, ini waktunya sudah begini. Baik, dan seterusnya. Baik. Ya, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Allah berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatun wa bin najmihum yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqa fil ardi, dan kami menancapkan di atas bumi ini gunung-gunung. Kami tancapkan gunung-gunung di atas bumi. Ya. Dalam dalam ayat yang lain apa? Mafaz apa? Bumi sebagai pasak, sebagai tiang, sebagai pakunya apa, gunung itu sebagai pakunya bumi. Apa ayatnya itu? Ha, dalam surah An-Naba, apa itu? Ha? Wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung sebagai autad, sebagai pasaknya bumi. Allah ciptakan gunung untuk apa? Untuk menjadi pasaknya bumi. Supaya apa? Kata Allah, al-tamida bikum, supaya bumi itu tidak goyang-goyang. Ha? Masya Allah, nikmat. Supaya bumi itu tidak goyang, tidak selalu gempa bumi. Maka ada gunung. Nah, kalau gunung itu dihancurkan, hah? Apa yang terjadi? Kalau sudah tidak ada gunung, kiamat dunia. Kiamat sudah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang kadang kita lalai darinya. Salah satu nikmat Allah apa? Allah tancapkan gunung-gunung itu di atas bumi supaya bumi itu tidak goyang bersama kalian. Wa anhara, kata Allah, dan kami juga telah menciptakan anhar, sungai-sungai, wa subulan, jalanan-jalanan, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wa alamatin, dan juga kata Allah, kami telah menciptakan tanda-tanda di atas dunia, tanda-tanda. Tanda-tanda banyak kan? Tanda-tanda jalan apa? Wa bin najmi hum yahtadun, dan kami telah menjadikan bintang-bintang. Dengan bintang itulah kalian bisa mengetahui arah. Masya Allah. Dengan wa bin najm, dengan bintang itulah hum yahtadun, mereka bisa mendapatkan petunjuk arah, kemana barat, kemana timur. Itu tujuan Allah menciptakan bintang. Nah, ini tiga ini disebutkan dalam ayat. Hanya ini yang ada dalam ayat tentang hikmah diciptakan bintang. Maka kata beliau, siapa yang menafsirkan meyakini selain daripada itu, berarti dia telah salah, telah mengorbankan agama, dan telah memberat-beratkan diri dalam perkara yang tidak ada ilmu padanya. Baik, azan dulu. Azan dulu. Thank you. Baik. Ikhwana fi din azzakumullah. Ya. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan lain selain daripada tiga tadi, maka itu hendaknya dihindari dan dijauhi. Jangan diyakini seperti itu. Tapi kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyayna fihi. Dan Qatadah yang berfatwa tadi, Qatadah itu membenci, tidak menyukai, membenci dan tidak menyukai mempelajari manazil al-qamar, ya, peredaran-peredaran bintang, mempelajari peredaran-peredaran bintang, ya. Jadi ini termasuk ilmu perbintangan, ya. Qatadah tidak suka mempelajari ilmu seperti itu. Walam yurakhis Ibnu Uyayna tafihi. Dan Sufyan Ibnu Uyayna, ulama besar juga dari kalangan tabi'in, itu tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk mempelajarinya. Beliau juga termasuk ulama yang tidak membolehkan. Tidak boleh, tidak ada keringanan untuk belajar ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan yang mana nanti kita terangkan. Jelasnya pelajari ilmu perbintangan berkaitan dengan manazil, peredaran bintang-bintang itu, perputarannya, pergerakannya. Apa kata-kata ada? Tidak boleh. Beliau katakan makruh hukumnya. Dan ingat ikhwah sekalian, kalau kalimat makruh, kata makruh diucapkan oleh ulama as-salaf, itu artinya haram. Paham ya? Jadi ketika ulama dulu, sahabat tabi mengatakan makruh, itu bukan makruh menurut ilmu fikih ya, tapi maksudnya makruh haram. Jadi belum mengharamkan, tidak boleh. Sufyan bin Uyainah juga mengharamkan dan tidak memberikan keringanan sedikit pun untuk orang belajar ilmu perbintangan model ini. Warakhasa fi ta'allumil manazil, tapi sebagian ulama memberikan keringanan, boleh, membolehkan mempelajari al-manazil, peredaran bintang, ilmu perbintangan benar ini. Sebagian ulama membolehkan. Siapa membolehkan? Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad. Ini bukan ulama biasa juga, Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, yang dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imamnya Ahlus Sunnah. Siapa lagi yang membolehkan? Ishaq Ibnu Rahuya, ulama besar juga tabi'in, yang semasa dengan Imam Ahmad, selevel dengan beliau. Ishaq Ibnu Rahuya, dan banyak ulama yang membolehkan, banyak sekali. Bukan hanya Imam Ahmad, bukan hanya Ishaq, tapi banyak sekali. Nah di sini ikhwah sekalian, untuk jenis ilmu ini dua pendapat ulama. Ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Makanya Syekh itu tidak langsung memutuskan kan? Sebab ilmu perbintangan itu dua. Ada namanya ilmu ta'thir. Ya, ilmu ta'thir, dan ada namanya ilmu tasyir. Paham? Baik. Apa itu ilmu ta'thir? Ini ilmu berkaitan dengan bintang juga. Kalau ilmu ta'thir, inilah yang dilarang dan sepakat ulama haram, sepakat, dan syirik. Ini yang syirik, yang haram dan syirik hukumnya. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tapi pasti syirik. Tidak ada di bawah syirik. Ilmu at-ta'thir. Apa itu ilmu at-ta'thir? Ilmu at-ta'thir adalah i'tiqadu, meyakini, bahwa bintang itu dia yang memberi pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Jelas? Dia meyakini bahwa bintang itu sendiri yang membuat begini. Bintang itu yang menjadikan orang begini nasibnya, begini anunya. Bintang itu. Paham ini? Nah, ini yang haram. Ya. Bintang itulah yang menjadikan terjadi begini. Dia yang menjadikan kejadian ini, bintang itu. Paham ini? Jadi dia menyandarkan terjadinya kejadian alam itu bintang itu yang membuat terjadi begini, bintang itu pelakunya. Jadi pelakunya bintang itu, bukan Allah. Paham? Jelas ya? Nah, ilmu yang seperti ini meyakini bintang itu pelaku kejadian yang terjadi di alam ini, kejadian apapun yang terjadi itu pelakunya bintang. Inilah akidahnya orang-orang yang menganut agama As-Sabi'ah. Agama As-Sabi'ah itu adalah agama yang dianut oleh pengikutnya Raja Namrud. Raja Namrud itu di zaman siapa itu? Nabi Ibrahim, yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, kaumnya Raja Namrud itu menganut agama As-Sabi'ah. Nah, apa agamanya As-Sabi'ah? Mereka penyembah bintang-bintang memang. Makanya Nabi Ibrahim itu ya mengatakan ketika bintang terbit, mereka berkata, inilah Tuhanku. Ketika tenggelam, tidak bisa jadi Tuhan kalau tenggelam. Pakai pendekatan akal kan. Kalau kalian mengatakan itu Tuhan, terbit, ya kalau tenggelam hilang Tuhan. Mereka penyembah bintang-bintang. Ya. Dan mereka meyakini bahwa bintang itu tudabbiru amral alam, dialah yang mengatur urusan alam. Dia pengaturnya bintang itu. Jelas? Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu at-ta'sir. Iya, ada yang menamakan kalau istilah sekarang ilmu apa? Hah? Astrologi. Bahasa kerennya ya. Astrologi. Ilmu astrologi, sebab ilmu bintang itu ada astronomi, ada astrologi. Dari mana saya baca di internet. So, saya tidak tahu masalah begini. Cuma saya lihat orang mengatakan astrologi. Astrologi itu apa di internet? Ilmu yang menghubungkan antara gerakan bintang, ya, gerakan benda-benda, gerakannya benda-benda dihubungkan dengan apa? Nasib manusia. Itu ilmu astrologi. Inilah yang dimaksud ilmu ta'sir. Kalau astronomi lain lagi. Nah, ini yang boleh. Ilmu astronomi. Kalau ilmu astronomi adalah saya catat dari internet. Apa ini? Meneliti benda. Apa ini? Meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet dan lain-lain, serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Ilmu ini secara pokoknya itu mempelajari asal-usul bintang, sifat-sifatnya bintang bagaimana. Nah, ini astronomi. Jadi dia tidak mempercayai bintang itu pelaku, tapi dia hanya mempelajari asal-usul bintang bagaimana, dari mana asal-usulnya, kemudian apa lagi, sifat-sifatnya bagaimana, ciri-cirinya kalau bintang ini bagaimana, bentuknya dan seterusnya. Inilah ilmu astronomi. Nah, yang haram itu adalah ilmu astrologi tadi, yang mengaitkan bintang itu sebagai pelaku, meyakini bintang itu sebagai pelaku kejadian atau penyebab. Nah, kalau dia meyakini pelaku, syirik besar. Kalau dia mengatakan penyebab, itu syirik kecil. Sebabnya bintang itu dia anu. Sebabnya bintang itu dia bernasib baik. Ketika bintangnya bintang itu, maka nasibnya begini. Jelas? Baik. Paham ini? Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, untuk jenis yang pertama ini sepakat ulama haram. Yang ilmu ta'thir tadi, ingat ya, ilmu at-ta'thir meyakini bahwa bintang itu memberi pengaruh pada kejadian alam. Ya, apakah kalau dia bintangnya yang berbuat syirik besar? Kalau dia mengatakan penyebab, syirik kecil. Tapi tidak ada di bawah itu. Jelas? Kalau dia meyakini bintangnya berbuat, berarti dia sama seperti kaumnya Namrud, agama Sabi'ah, agamanya agama Sabi'ah. Ya, tapi kalau dia meyakini, maka dia musyrik, syirik kecil. Sebab. Jelas? Baik, nanti kita lihat lagi lebih jauh. Baik, nah sekarang yang kedua, ilmu apa tadi? Ilmu taisir. Ilmu at-taisir. Apa itu ilmu taisir? Ya. Baik. Ya, ilmu taisir itu tadi ilmu yang menghubungkan antara apa tadi? Ilmu yang mempelajari tentang apa ya? Ya, kalau dibahasakan ilmu astronomi tadi ya. Taisir itu yang digunakan untuk mengetahui arah, dijadikan bintang itu sebagai petunjuk arah, itu ilmu taisir namanya. Atau ada istilah sekarang ilmu hisab begitu ya. Nah, itu masuk dia. Ya, jenis yang kedua ilmu hisab. Ya? Baik. Ada yang melongo, ilmu hisab. Berarti boleh hisab. Ya, boleh hisab, tapi untuk menentukan Ramadan tidak boleh pakai hisab. Ya kan? Jangan salah paham lagi. Jangan tiap-tiap mengatakan ustaz bolehkah hisab? Enggak. Ilmu hisab boleh, tapi untuk menentukan masuknya Ramadan tidak dipakai ilmu hisab. Ilmu ru'yah dipakai. Ilmu hisab itu hanya untuk membantu saja. Ya kan? Hanya untuk membantu memperkirakan. Ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwan fillah, inilah yang diperselisihkan oleh ulama. Yang kedua ini ilmu taisir. Iya. Nah, inilah yang lahir dua pendapat tadi, Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Sufyan bin Uyainah itu tidak membolehkan. Tak boleh, jangan belajar ilmu. Pokoknya berkaitan dengan perbintangan tidak usah dipelajari. Ya, alasan beliau apa? Kenapa sampai ulama tidak memperbolehkan? Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tiga alasan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, wa in kana la syai'a bihi fi nafsi. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah kata beliau, hanya saja ulama Sufyan bin Uyainah dan Qatadah itu tidak membolehkan. Kenapa? Sebab itu bisa menjadi wasilah. Wasilatun li ay yu'taqada fiha ma la yajuz. Nanti menjadi sarana, pintu mengantar kepada apa? Nanti meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini. Ya, memang tidak ada keyakinan kan? Tidak ada keyakinan kan dengan ilmu taisir. Sebab dia hanya mempelajari sifat bintang, pergerakannya bagaimana. Ya, bagaimana kalau bintang ini muncul arah mana nanti arahnya kalau bintang ini muncul, mana baratnya, mana timurnya. Ini kan tidak ada masalah ya. Sebab dia jadikan sebagai patokan arah saja. Ya, tetapi ulama melarang mempelajari masalah itu, dikhawatirkan nanti suatu saat ada keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, fahuwa min saddi dzara'i. Yang kedua dalam rangka untuk menutup pintu, menutup celah. Yang ketiga, taib, kata beliau, na'am, boleh jalan, boleh rubbama yatadarraju ila i'tiqadi annahu tu'assiru fil kaun. Boleh jadi nanti akan meningkat pemahamannya menjadi apa? Bahwa dia punya pengaruh juga. Bintang itu juga punya pengaruh. Nanti semakin digeluti, semakin didalami, akhirnya apa? Oh, bintang ini ternyata punya pengaruh. Anu begini, ada anunya. Maka dalam rangka untuk menutup celah, maka ulama mengatakan jangan dipelajari. Sudah, tidak perlu. Jelas ya? Baik, itu alasannya. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Sebab tidak ada pelanggaran di situ. Tidak, yang tidak boleh itu kalau meyakini bintang itu memberi pengaruh atau menjadi sebab, itu yang tidak boleh. Yang mana yang benar? Yang benar yang kedua, boleh. Dan ini yang dibolehkan oleh banyak ulama. Jadi ilmu astronomi itu dibolehkan oleh banyak ulama. Di antara ulama yang membolehkan di zaman ini Asy-Syaikh Shalal Fauzan dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadha huwa sahih." Pendapat yang kedua ini benar, kata Syekh Shalal Fauzan. Insyaallah. Kenapa? Li ajli ma fihi minal fawaid, sebab banyak faedah didapatkan di situ, banyak sekali manfaatnya. Wa adamil mahdud, dan tidak ada pelanggaran di situ. Maka kalau kita melarang, apa dalil yang melarang? Sementara tidak ada pelanggaran, tidak ada keyakinan. Faham ini? Baik. Ammal mamnu, adapun yang terlarang, fahuwa ilmu ta'fir, adalah ilmu ta'fir tadi, itu yang terlarang. Baik. Jelas ya? Baik. Dan kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan bahwa ilmu ta'fir yang terlarang ini ada tiga macam, terbagi menjadi tiga macam. Semuanya haram, kata beliau. Semuanya haram, tetapi ada yang haramnya di bawah, ada yang paling atas. Tapi semuanya haram. Yang pertama, kata beliau, meyakini bahwa bintang inilah ya yang berbuat kejadian ini. Jadi langsung meyakini bintangnya pelakunya. Ya, maka ini kata beliau keyakinannya as-sabi'ah tadi. Ya, dan keyakinan ini mengingkari adanya pencipta. Jadi memang as-sabi'ah itu tidak mengimani Allah sebagai pencipta, tapi pencipta itu kejadian adalah bintang itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Ini kata beliau wahada kufrun sharihun bi ijma'il muslimin. Maka yang pertama ini kafir jelas. Dan berdasarkan kesepakatan ulama, ini sudah jelas kafir, jelas sekali. Yang kedua, dia tidak meyakini bahwa bintang itu yang mencipta atau melakukan perbuatan itu, bukan bintangnya, tetapi dia meyakini sebagai sebab. Sebagai sebab. Jelas? Kalau Anda lahir di bintang ini, maka Anda nanti begini. Ya. Ha. Kalau bintangnya terbit itu dan Anda melakukan perjalanan di malam itu juga, maka bisa terjadi begini. Menyebabkan sebab saja ya, bukan bintangnya pelaku, tapi dia mengaitkan dengan bintang itu, oh sebabnya akan begini nanti kamu. Bukan diyakini pencipta itu bintang. Allah yang melakukan, tapi dia sebagai sebab. Paham? Maka yang seperti ini, kata beliau, wahada aydan batilun. Ini juga batil. Wala yajuz, tidak boleh. Wahuwa syirkun asgar. Tapi ini hanya syirik kecil. Tapi jangan melihat kata kecil. Sebab syirik itu besar dosanya. Baik. Yang ketiga, yang berkaitan dengan ilmu ta'fir adalah al-istidlalu biha alal hawadisil mustaqbalah. Menjadikan bintang ini sebagai dalil, sebagai tanda bahwa akan terjadi seperti ini di masa yang akan datang. Jadi apa petunjuknya bintang? Kalau bintang ini akan terjadi begini nanti kamu, jodohmu akan begini. Jelas? Kalau bintang ini Jadi bintang itu dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk menentukan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Apa patokannya bintang? Ini juga ilmu takfir namanya. Ya. Wa hadha min ibdi'i min al-ghaib wa min al-kahanati wa min as-sihri. Yang ketiga ini adalah mengklaim mengetahui perkara gaib dan termasuk perdukunan dan sihir, dan ini juga kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Jelas? Tiga model dia berkaitan dengan ilmu at-ta'sir. Semuanya haram, tapi ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya syirik. Semuanya syirik. Jelas ya? Baik. Ikhwana fi din a'azzakumullahu ta'ala. Baik. Nah, yang ketiga inilah kata Syekh Shalal Fauzan, yang ketiga inilah yunsyaru fi ba'dil majallat. Inilah yang banyak disebarkan pada sebagian-sebagian majalah. Ya. Berdalil dengan bintang untuk menentukan perkara di masa yang akan datang. Inilah yang banyak tersebar di sebagian majalah yang diterbitkan dari orang-orang yang tidak komitmen dengan Islam. Boleh jadi penerbitnya bukan Islam, boleh jadi Islam tapi tidak paham Islam, tidak mengerti. Terbitkan juga yang seperti ini. Yusyaru fiha abwabun khassatun min nujum. Disebarkan di majalah itu bab-bab khusus, pembahasan khusus tentang ilmu perbintangan. Wa anna fil bura wa anna fil burjil fulani. Di situ disebutkan kalau bintang ini maka akan terjadi begini. Siapa yang menikah padanya, pada bintang itu, auba'a atau menjual, awistara atau membeli, akan beruntung. Tapi kalau bintang ini yang muncul, itu tidak bagus dan seterusnya. Kata beliau, wahada min itiqadil jahil. Ini keyakinan jahiliyah. Paham maksudnya ini? Yang mana yang dimaksud? Teringat kita majalah. Sebab beliau sebutkan majalah. Dan ini tersebar. Masya Allah, ternyata majalah-majalah yang seperti ini tidak hanya di Indonesia. Beliau bercerita di sana, di Saudi, di Arab. Banyak yang meyakini seperti ini. Ya. Jelas? Baik. Nah. Ada keterangan dari Syekh Saleh Al-Syekh. Ini kita tutup dengan ini ya. Syekh Shalal Al-Syekh, siapa Syekh Shalal Al-Syekh? Menteri Agama ya. Menteri Agama Saudi Arabia. Kalau yang keterangan Syekh Shalal Fauzan tadi ya, kita sudah paham yang mana dimaksud ya. Yang ilmu-ilmu zodiak itu. Yang banyak di majalah-majalah anak muda. Majalah apa dulu? Majalah apa namanya? Hah? Masih ada sekarang kah? Alhamdulillah. Ya, mungkin sudah berganti nama. Kalau dulu namanya Aneka ya. Tahu ya Ustaz. Aneka. Iya. Betul atau tidak? Banyak-banyak penggemarnya juga di sini. Enggak tahu apa namanya sekarang. Majalah anak muda memang. Masyaallah di situ naudzubillah. Iya. Majalah gaul. Ya. Baik, naudzubillah. Kata Asy-Syaikh, perhatikan. Ya. Asy-Syaikh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh dalam kitabnya Tamhid, kata beliau. Naam. Wa mimma yadkhulu fi at-tanjim fi hadha al-'asr bi wuduh. Dan masuk dalam ilmu tanjim yang kedua. Apa yang kedua? Yang pertama takfir ya, masuk dalam ilmu perbintangan jenis yang mana? Yang pertama yang takfir tadi pada zaman ini, dan jelas sekali masuk di situ bersamaan dengan banyaknya manusia yang tidak tahu Kau lihat banyaknya manusia yang tidak paham, tapi ternyata ya masuk ilmu perbintangan ini pada jenis yang pertama, mayaksuru fil majallat, apa yang banyak tersebar di majalah-majalah, mimma yusammunahu al-buruj, yang mereka namakan dengan al-buruj. Apa al-buruj? Zodiak. Buruj itu bintang ya, bahasanya zodiak ya, betul ya, zodiak-zodiak itu. Fayukhassisuna safhatan, maka mereka membuat halaman khusus. Wah, saya ini tahu ini. Mereka membuat halaman khusus di majalah itu, satu halaman full. Kata beliau, satu halaman full menyebutkan tentang zodiak itu di majalah-majalah yang banyak tersebar. Aw aqalla minha, atau tidak sampai satu halaman, kurang dari satu halaman. Fil jara'id, pada majalah-majalah atau koran-koran. Wa yaj'aluna 'alaiha, dan ketika mereka menyebutkan, mencantumkan zodiak itu di satu halaman penuh, maka mereka membuat gambarnya apa? Burjil Asad. Gambar zodiak Al-Asad. Apa Al-Asad? Sina. Ada lambang sinanya kan? Apa nama bintang? Apa namanya kalau ada sina? Leo. Hafal dia. Kalau disuruh hafal kitab tauhid, menganga dia. Tapi kalau disuruh hafal, cepat sekali. Leo, langsung Leo. Spontan, hafalannya luar biasa. Ya. Langsung, tidak ingat, tidak kalau tidak ingat-ingat dulu. Begitu disebut singa, langsung Leo. Masya Allah. Ya, tapi itu tidak apa-apa. Ya, kita mengetahui kebatilan untuk apa? Arabtu syarra, la lisyarri, walakin litawakkih. Aku tahu ini, aku mengetahui kejelekan, bukan untuk melakukan, supaya aku bisa menghindarkan diri darinya. Faman la ya'rifu syarra minal khair, siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia bisa terjatuh dalam kejelekan kalau dia tidak tahu. Kak, jadi ada gambar apa? Gambar singa. Kemudian wal aqrab, gambar apa? Gambar kalajengking. Scorpio. Ustaz lebih hafal lagi. Scorpio. Nah, itu yang saya ingat, aqrab. Kalajengking Scorpio ya. Wasaur, asaur itu sapi atau kerbau? Ada. Apa itu? Rusa, rusa kayaknya. Ada, ya jelas ada sapi atau apa di situ, saur. Kerbau atau sapi, ada tidak? Ah, itulah. Yang jelasnya ada Scorpio, ada Gemini, ada Pisces, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud. Inilah apa? Kebiasaan jahiliyah yang pernah kita lewati. Dan alhamdulillah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kata beliau, ini ya kata beliau, masuk dalam kategori yang pertama, ilmu perbintangan yang pertama, bukan astronomi itu ya, bukan ilmu astronomi, tapi ilmu astrologi. Haram, syirik. Nah, ya, kata beliau, wa yaj'aluna amama kulli barjin, kemudian mereka menuliskan pada kolom-kolomnya zodiak itu apa yang akan terjadi. Fa idza kana rajulun aw imra'atun mauludan fi dzalikal burj yaqulu, kalau ada seorang laki-laki atau wanita dilahirkan pada bintang itu, yaqulu, maka akan disebutkan akan terjadi begini sama kamu pada bulan ini, begini begini begini. Jelas? Nah. Jadi ini jelas sekali apa yang dimaksud oleh beliau ilmu zodiak itu. Apa hukumnya ilmu zodiak? Haram. Haram, haramnya bagaimana? Syirik. Syirik. Masuk dalam ilmu at-ta'sir. Kata beliau, wa huwa naw'un minal kahana, dan ilmu zodiak ini adalah satu jenis bagian dari ilmu perdukunan. Dia termasuk ilmu al-kahana, perdukunan. Sebab meramal kan? Dukun itu kan meramal juga, tahu ilmu gaib. Ya. Jelas? Kata beliau. Perhatikan bahayanya kalau orang meyakini ini. Kata beliau, wa idza qara'a hadhihi as-safha. Kalau ada orang yang membaca halaman ini, dia baca zodiak-zodiak, wa huwa ya'lamu burjahu alladhi ulida fihi. Dan dia yakin, dia tahu persis bintang apa dia dilahirkan, di bintang apa dia lahir. Wa qara'a ma fi, kemudian dia baca, dia ingin cocokkan apa nanti akan terjadi pada saya. Maka orang yang seperti ini, faka'annahu sa'ala kahinan, maka seakan-akan dia itu dihukumi sama seperti bertanya kepada dukun. Dihukumi sama seperti bertanya kepada dukun. Tidak tanya ke tempatnya dukun, hanya datang ke mana? Ke agung, cari majalah, cari bintangnya, duduk sambil ngopi baca. Ternyata apa? Sama kalau dia bertanya ke dukun. Sama kalau dia datang ke rumah dukun dan bertanya kepada dukun. Kenapa? Sebab dia bertanya kepada majalah itu, apa bintangku? Apa aku nunggu nanti? Perhatikan. Ternyata hukumnya tidak ringan. Dihukumi sama seperti datang ke dukun dan bertanya. Apa akibatnya kalau datang ke dukun dan bertanya? Kalau dia tidak benarkan, sekedar tanya, jadi sekedar baca, tidak yakin, tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu akibatnya. Jadi kalau sekedar baca majalahnya, sekedar baca, tidak meyakini, ya, kenapa tidak yakini? Karena kebetulan jelek. Saya tidak yakin. Kenapa jodohku anu pendek? Kenapa jodohku anu saya tidak? Ya tidak percaya kan saya. Tapi ketika bagus percaya dia. Kalau dia tidak percaya, bertanya maksudnya dalam tim membaca, dan dia tidak percaya, maka dia sudah jatuh dalam dosa. Apa dosanya? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebab dia sama kalau bertanya kepada dukun. Fa in saddaqa bima fi tilkal buruj, kalau dia benarkan apa yang ada pada zodiak itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat hukumnya. Ini keterangan ulama, masyaallah, luar biasa fikih beliau. Sama memang kan? Kalau kita pikir sama saja. Cuma dia bertanya kepada orang, ini bertanya kepada majalah. Tapi intinya sama. Ingin mengetahui perkara yang akan datang lewat berita gaib. Sementara tidak ada tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ikhwas kalian? Naam. Nah, kemudian kata beliau, fal wajibu ala talabatil ilmi, maka yang wajib bagi para penuntut ilmu, kata beliau, wajib bagi kalian para penuntut ilmu, maka wajib bagi mereka, ayas'au, untuk berusaha dengan sepenuh tenaganya, dengan sepenuh usahanya, fi tabsirin nas, untuk memahamkan kepada manusia, bi haqiqati dzalika fi kalimatihim, tentang hakikatnya ilmu zodiak. Ini kewajiban kita. Sebab ini tersebar. Maka para penuntut ilmu, mereka punya kewajiban. Apa kewajiban mereka? Untuk berusaha mengerahkan segala usahanya untuk memahamkan kepada kaum muslimin tentang hakikat dari ilmu zodiak. Fi kalimatihim, baik ketika mereka berbicara pada ceramah-ceramah mereka, ba'da shalawat, setelah salat, kalau mampu berdiri pahamkan. Wa fi khutbatil jum'ah, pada khutbah-khutbah Jumat. Li'anna hadha mimma kasral mimma kasura al-bala'u fi, sebab ini adalah perkara bala yang banyak tersebar. Bala besar ini yang banyak tersebar. Wal inkaru fihi qalil, sementara orang yang mengingkarinya sangat sedikit. Masyaallah. Ya. Sangat sedikit yang memperingati orang tentang ini. Karena sedikitnya orang berbicara tentang ini, akhirnya kaum muslimin jahil, tidak paham, bodoh tentang ini. Kenapa? Sedikit yang menceramahkan, sedikit yang menyampaikan. Sehingga apa? Orang menyangka itu boleh. Ya, oleh karena itu kata beliau, wajib bagi para penuntut ilmu yang belajar ilmu agama dan tahu hukum ini, wajib untuk menyampaikan. Dimanapun anda berada, setelah sholat berdiri sampaikan, di khutbah sampaikan, di ceramah-ceramah sampaikan, jangan diam. Ya, jangan didiamkan, sebab ini bala yang telah banyak menyebar. Kewajiban ada di pundak kita yang sudah tahu. Maka antum berkewajiban semua untuk menyampaikan ini, ya, kepada teman-teman yang jatuh dalam perkara ini. Ini kewajiban kita. Ya, baik. Ikhwan fiddin, azzakumullah. Ya, memang sayang sekali yang seperti ini tidak pernah disentuh dalam ceramah. Tidak pernah disentuh ini. Ya, perkara ini, justru ini perkara yang penting untuk disampaikan, sebab ini membahayakan ini. Membahayakan akidah, membahayakan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Mendakwahkan perkara akhlak bagus, perkara fikih bagus, tapi jangan anda luputkan perkara akidah ini. Membahas perkara akidah itu adalah aujabul wajibat, perkara yang paling wajib hukumnya. Perkara yang paling wajib hukumnya berdakwah kepada tauhid, menyampaikan manusia bentuk-bentuk kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan, sampaikan contohnya ini, sebutkan secara jelas supaya orang paham. Nanti orang salah paham, sebutkan saja. Kalau jimat syirik, jimat, yang mana itu jimat? Itu yang jimat modelnya begini. Sampaikan saja supaya orang tahu. Kemudian sebutkan dalilnya, selesai. Menerima atau tidak, urusan dia. Ya, kita sudah lepas kewajiban. Sampaikan. Tatayur itu syirik. Dalilnya ini. Datang ke kubur, bawa kambing, sembeli kambing di situ, syirik. Sampaikan. Sebab yang seperti ini jarang disampaikan. Jarang sekali. Ada pengantin baru bernadar, kalau saya sudah dapat jodoh, saya datang ke kuburan ini, lepas ini ikatannya. Nadar, syirik. Sampaikan. Ada orang yang menjadikan kuburan tempat ibadah, menjadikan kuburan tempat sholat, tempat baca Al-Quran, tempat berzikir, sampaikan. Itu apa? Hukumnya haram. Apakah syirik? Nah, di sini antum hati-hati. Jangan langsung menghukumi orang syirik. Tapi katakan haram, dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya, sampaikan dalilnya. Syirik, lihat keyakinanmu apa. Kalau anda meyakini, ya, bahwa kalau anda beribadah salat untuk Allah, tapi anda meyakini lebih afdol dikubur, maka anda telah melakukan perkara bid'ah dan bisa mengantar kepada syirik, tapi tidak syirik. Tapi kalau anda meyakini bahwa saya sholat, karena kalau tidak sholat, ini penghuni kuburan akan anu sama saya, anda syirik besar. Paham? Sampaikan. Ya, jangan didiamkan perkara ini. Ya. Apalagi sampai meyakini bahwa dakwah tauhid itu bisa membuat orang lari. Memang lari. Siapa yang lari yang tidak menghendaki kebenaran? Itu yang lari. yang tidak mau tunduk dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang lari, yang terbiasa dengan perbuatannya dan tidak mau meninggalkannya karena Allah, itu yang lari. Tapi kalau orang yang cinta dengan kebenaran, yang cinta dengan Al-Quran, yang cinta dengan petunjuk Nabi, dia tidak akan lari, senang dia, senang dia diingatkan. Yang lari itu yang tidak suka dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, itu akan lari nanti. Yang sudah terbiasa dengan perbuatan itu dan berat meninggalkan. Apalagi kalau dia sudah dapat dunia dari situ. Wah, itu berat itu. Itu kebiasaan dia dan dia hidup dari situ. Wah, itu yang lari itu. Dan itu nanti yang membuat fitnah di belakang. Iya kan? Sampaikan. Dan jangan pernah meyakini bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang merusak. Tauhid, dakwah tauhid, dakwah yang memperbaiki, mendatangkan keamanan negeri. Tauhid. Ya. Kalau Anda mengatakan dakwah tauhid memecah belah, iya, tunggu dulu. Apa yang Anda maksud dengan memecah belah? Kalau yang Anda maksud memecah belah antara syirik dengan tauhid, memang benar itu. Sebab tidak akan bersatu tauhid dengan syirik. Dan Nabi sendiri berkata, saya pemecah belah. Nabi yang bilang. Ketika Nabi berdakwah kepada tauhid, maka Nabi dituduh. Apa tuduhan mereka? Farraqta dinana. Orang musyrik berkata, Muhammad, kamu telah memecah belah agama kami. Apa kata Nabi? Iya, saya pemecah belah. Memecah antara syirik dengan tauhid. Memecah antara kebenaran dengan kebatilan. Sebab syirik dengan tauhid tidak akan mungkin bersatu. Al-haq dengan batil tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Harus berpisah. Makanya Allah perintahkan apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh bersatu di atas tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan Sunnah. Itu talinya Allah. Bersatu di situ. Apa kata Al-Quran? Itu yang wajib bagi kita untuk gotong royong, beramai-ramai untuk ikuti. Tinggalkan yang lain. Itu bersatu namanya. Apa kata hadis? Itu yang wajib bagi kita untuk beramai-ramai ikuti. Yang menyelisih hadis, tinggalkan siapapun dia. Apapun golongannya, apapun partainya, apapun yayasannya, apapun. Kalau dia menyelisih hadis, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan diikuti. Ya, bersatu di atas akidah. Akidahnya Nabi. Akidahnya sahabat. Dipahami ya? Baik, jadi ikhwan fillah azakumullah. Banyak sekali tugas kita. Subhanallah, ini berat. Ini sudah mengakar yang seperti ini. Sudah tersebar, sudah diyakini. Ya, dan sedikitnya orang yang mendakwahkan tentang ini akhirnya menjadikan semakin berat tugas kita. Ya, baik. Barakallahu fiik. Sampai di sini dulu insyaallah taala. Jadi sudah jelas ya mana yang haram, yang mana yang tidak ya. Baik. Baik, ilmu perbintangan ada dua tadi, dipahami dengan baik. Nah, masih ada satu hadis. Satu hadis di sini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak sekali pertanyaan. Bagaimana jika seseorang yang belum mengetahui hukum zodiak dan hanya sekedar bermain-main dengan ramalan zodiak, apakah dia termasuk kafir? Tidak kafir kalau bermain-main. Tapi seperti kata Syekh tadi, kalau bermain-main sekedar tanya, bermain-main bisa tidak diterima sholatnya. Bisa, khawatir. Ini bukan waktu bermain di sini. Mau bermain-main masalah begini. Ya, tidak boleh orang bermain-main masalah begini. Paham ya? Baik. Jangan sampai nanti dibisik oleh setan, betul juga ya. Saya semenjak ini persis seperti ini dibilang. Masya Allah. Akhirnya apa? Jangan bermain-main. Baik. Ustaz, saya pernah menonton video seorang ustaz di luar negeri yang membacakan awal-awal surah Al-Qiyamah kepada seorang wanita bisu. Lalu kemudian wanita tersebut mampu berbicara kembali. Bolehkah kita mempercayainya? Ya. Kalau tidak ada ritual tertentu, hanya ayat yang dia baca dengan ayat, dengan sebab ayat sembuh, boleh. Kenapa tidak? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, dia sebagai penyembuh. Syifa, bukan obat. Syifa, penyembuh. Kalau obat bisa sembuh, bisa tidak. Tapi Allah sebutkan apa? Syifa, penyembuh memang. Penyembuh apa? Penyembuh dari penyakit. Penyakit apa? Semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Apakah penyakit jin atau penyakit dokter? Semua bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dia penyembuh, pasti menyembuhkan, tetapi tergantung orang yang membacanya. Kalau dia yakin, 100% sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau kurang yakin, baca tapi ingatannya diobat, ya tergantung kan. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi. Saya itu, kata Allah, tergantung keyakinan hambaku kepadaku. Saya tergantung hambaku saja. Ya, jadi kalau dia hanya membaca Al-Quran, kemudian Allah sembuhkan, ya boleh kita percaya, sebab Al-Quran adalah obat, obat dalam penyakit apapun, tidak masalah. Baik. Ustaz, manakah lebih baik meruqyah diri sendiri atau pergi ke klinik ruqyah? Lebih bagus meruqyah diri sendiri, itu lebih baik. Ya, daripada disuruh orang meruqyah kita. Bahkan kalau menyuruh orang datang ke klinik, itu artinya apa? Menyuruh orang meruqyah kita. Kan begitu? Ya. Dan menyuruh orang meruqyah kita itu makruh hukumnya. Tidak haram, tapi makruh. Apa akibatnya? Terluput dari orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, diantaranya humul ladina la yastarkun, itu orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dirinya diruqyah. Maka lebih bagus adalah meruqyah diri sendiri, dan bagus sekali meruqyah diri sendiri, sebab akan apa namanya, biasanya lebih dekat kita, lebih yakin kita, kalau sembuh kita sendiri meruqyah diri kita, maka akan semakin mendatangkan kekuatan tauhid. Fan Ustaz, pertanyaan ini luar dari tema. Saya mau bertanya Ustaz, apakah kita sebagai penuntut ilmu atau orang awam cukup mengambil ilmu satu guru salaf, atau bisa mengambil ilmu dari beberapa guru salaf yang direkomendasikan dari guru salaf yang lain? Ya, semakin banyak guru semakin bagus. Ya, semakin banyak guru semakin bagus. Itulah metode ulama dalam menuntut ilmu. Banyak gurunya, ada yang 100 gurunya, ada yang 200. Banyak gurunya. Ya kan? Semakin banyak guru itu semakin bagus, sebab ilmu setiap guru berbeda kan? Dan penyampaian setiap guru berbeda, metode setiap guru berbeda. Ya. Baik. Hanya saja guru yang mau ditempati belajar diperhatikan. Jangan asal berguru. Ya. Ya, nanti guru suka baca-baca. Jadi guru yang ditempati belajar, guru yang betul-betul diajarkan Al-Qur'an, sunnah, hadis, pemahaman salaf, dipakai pemahaman salaf. Ya, yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala Abu Bakar, qala Umar. Nah, menurut Umar ayat ini begini maksudnya, menurut Ibnu Mas'ud begini maksudnya ayat. Nah, ini yang guru-guru yang bagus dapat belajar. Ya. Baik. Selektif memilih guru. Dan jangan pernah berguru kepada selain itu, selain melihat guru yang mengajarkan Al-Qur'an dan hadis, Kalau guru yang apa namanya tidak membangun ilmunya dengan Al-Quran dan Hadis, ya, tidak usah. Banyak yang guru-guru lain yang bisa kita tempati, ya. Tapi kalau dia membawakan ayat, membawakan hadis, ya dalam dan itu kebiasaan dia seperti itu dan ikut pemahaman salaf, itu bagus berguru. Tapi kemudian ada empat lagi kategori yang tidak boleh kita berguru padanya kata Imam Malik. Yang pertama, pendusta. Kalau dia ustaz pendusta, jangan belajar di situ. Berbohong. Ya, suka berbohong itu ustaz, jangan belajar di situ. Kenapa? Kalau dia bisa berbohong, nanti dia juga berbohong ketika menyampaikan ilmu. Tidak ada, dia bilang ada. Ya, jangan. Kata Imam Malik, jangan mengambil ilmu dari empat orang. Yang pertama, pendusta. Pembohong. Jelas? Iya. Yang kedua, apa? Yang kedua, fasik. Apa itu fasik? Suka melakukan dosa-dosa besar. Ustaz peminum. Ustaz paboto. Ya? Ustaz pemain domino. Ya. Pakai botok di situ ya. Domino pakai botok. Apalagi yang fasik, yang dosa-dosa besar. Ustaz yang suka melakukan dosa besar. Bukan berarti ya ada ustaz yang tidak pernah berdosa. Semua ustaz berdosa, ada dosanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah fasik. Apa itu fasik? Terus menerus melakukan dosa besar. Ya, suka berbuat dosa besar, suka berbuat dosa besar. Paham ini? Ya, adapun kalau ada ustaz jatuh dalam dosa itu ya wajar manusia. Nah, sebab kalau kita mencari yang tidak ada dosanya, tidak ada ustaz itu. Mesti ada pelanggarannya ustaz itu. Tapi yang dimaksud adalah fasik. Apa itu fasik? Yang suka berbuat dosa. Banyak dosa-dosa yang dilakukan. Ya, pacaran, apa namanya? Ada ustaz pacaran. Sudah pacaran, merokok lagi. Ya. Ustaz pacaran. Ustaz merokok. Ini sudah kan banyak sudah ini. Kemudian ustaz pakai celana pendek. Kelihatan aurat. Kemudian ustaz main domino. Apa lagi? Ya mungkin kalau minum khamar jarang. Ustaz main perempuan. Ustaz apa lagi? Ya banyak. Ustaz berbohong. Ustaz menipu. Dan seterusnya. Jelas ya? Tapi kalau ada ustaz misalnya satu kali dua kali jatuh dalam dosa, setelah itu dia tidak ulang, ya tidak apa-apa. Namanya manusia. Ada ustaz misalnya jatuh dalam pelanggaran sekali, setelah itu dia tidak ulang lagi, bertobat, ya tidak apa-apa. Namanya manusia, namanya manusia. Iya. Jadi mengambil ilmu dari banyak guru itu bagus. Tidak apa-apa. Jangan hanya mengambil ilmu dari satu ustaz. Banyak ustaz yang salaf. Banyak. Ya, tinggal kita lihat. Ya, manhajnya bagaimana. Ya, apakah dia komitmen dengan usul Ahlus Sunnah? Mengikuti pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah. Ya kan? Baik. Apa ini? Ini ditanyakan pribadi nanti. Kurang bagus ke sini. Terlambat ini masuk kertasnya. Apa Ustaz, tolong disampaikan kepada ikhwah untuk merapat kembali. Sudah minta tadi. Saya barunya. Baik, ini bagus pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan kita semua yang ada di sini. Amin. Pertanyaan, kenapa di kitab ini Syekh memasukkan hadis yang dhaif? Di kitab ini ada hadis dhaif kan? Ada. Kenapa Syekh memasukkan hadis dhaif? Ya. Ikhwah sekalian, beliau membawakan hadis di sini itu menurut beliau sahih. Jadi tidak sengaja ya. Jadi menurut penilaian beliau itu sahih. Namun ulama lain meneliti itu didapatkan cacatnya hadis. Maka ulama lain mengatakan dhaif hadis itu. Tapi menurut Syekh, ilmu yang sampai kepada Syekh, pengamatan Syekh itu sahih. Seperti itu. Jadi bukan sengaja ya. Ya, tapi beliau anggap itu hadis sahih. Kenapa? Sebab beliau melihat ya bagus, sanadnya bagus dan orangnya terpercaya. Tapi kan ada yang lain juga, kritika-kritika ulama, ada ilmu-ilmu lainnya. Misalnya dilihat dulu apakah dia ketemu atau tidak dan seterusnya. Nah, ulama lain mendapat cacatnya, ulama lain mengatakan lemah hadisnya. Menurut ulama Syekh mengatakan sahih. Itu biasa saja. Ya, dan ingat ikhwas kalian, salah satu sebab munculnya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama ini, salah satu sebab. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama? Karena satu ulama mengatakan sahih hadisnya, sehingga dia membangun pendapatnya di atas hadis itu, dianggap sahih. Sebagian ulama mengatakan tidak, dhaif hadisnya itu, sehingga dia tidak beramal dengan hadis itu. Berbedalah ulama. Seperti yang pernah kita bahas kunut subuh. Kenapa ada yang mengatakan kunut subuh, ada yang mengatakan bid'ah? Sebab ulama mengatakan kunut subuh sunnah, ada hadisnya, dianggap sahih. Ulama mengatakan bid'ah sebab hadisnya lemah. Nah, di situ dia perbedaan. Nah, kalau berbeda ulama dalam masalah menghukumi hadis sahih atau tidak, di situ kita harus toleransi. Kenapa? Sebab mereka beramal dengan hadis. Hanya saja menurut dia sahih, menurut orang lain lemah. Paham ya? Ah, tapi kalau dia ulama, ya. Tapi kalau orang bukan ulama, dia tahu sudah lemah, dia tetap ikuti ya, itu lain lagi. Ya, baik, wallahu alam. Jadi tidak sengaja ya, maksudnya tidak, beliau tidak menyengaja untuk memasukkan hadis dhaif. Tapi beliau menganggap itu sahih, tapi menurut penilaian ulama lain itu lemah. Itu lemah. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.